أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. صراط، ليس صراط، صراط. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيم خطأ. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت غلط. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ست حركات. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا خطأ. كفوا. كفوا أحد. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. شر خطأ. شر. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب. إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد نفاثات في العقد نفاثات خطأ نفاثات نفاثات في العقد نفاثات في العقد نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس شر خطأ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's think first. I will introduce myself. My name is Wais Qarni. Insha'Allah, I'm going to explain some sort of tajwid ahkam, hukum-hukum tajwid fi surat, di dalam surat al-Fatiha. In the surat al-Fatiha, insha'Allah, I will conduct some little bit in Malay. If you okay? You guys okay? Okay, insha'Allah. Dalam surat al-Fatiha, awal-awal tadi, Syekh menekankan pada kalimah an'amta, yang mana berdasarkan pengalaman saya sendiri, tuan-tuan dan puan, ladies and gentlemen, from most of my students, this mistake is very famous. An'amta, the letter of noon before ain, just we learned before in the previous class, we call it jari tajwid. Jari tajwid yang kita belajar tadi, an'amta, the letter of noon means ain. What is the hukum? Ingat dah? Izhar halqi. So the mistake is noon become qalqalah, that we call it tawallud. Repeat after me. Tawallud. Repeat after me. So tawallud is some kind of sound that extra we add on. Some kind of qalqalah. An'amta, that is the mistake. So please clearly pronounce noon an'amta. Please. An'amta. Nah, itu yang pertama. The first one Syekh mentioned before. Pastor, walau dhalil. Mustaqim. mustaqim. Ini satu lagi common mistake yang ramai orang buat. Mustaqim ada dua jenis kesalahan. Satu kesalahan kecil, satu kesalahan besar. Major mistake, minor mistake. Mustaqim, terlajak tebal qaf adalah minor mistake. Mustaqim tadi yang Syekh tegur tadi, anda semua terlampau nak menjaga qaf menyebabkan qaf over tebal. Apa over tebal? Okey, anda lebih faham. Okey, mustaqim, jangan terlampau tebal. Mustaqim itu salah. So the right one is mustaqim. Cuba. Kena fokus kepada makhraj qaf. Bezakan qaf dengan kaf. Sebab apa? Kalau qaf baris bawah, selalunya kalau telajak nipis, dia akan bertukar dengan kaf, which comes the major mistake. Okay, tadi saya bagi tahu minor mistake, telajak tebal, minor mistake. Tapi kalau telajak nipis, major mistake. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa dia jadi major minor macam tu? Yang mana lebih selamat? Major ke minor? Tuan-tuan dan puan, please be informed that if we do one only major mistake in our recitation in the solah, our prayer, and the solah is gone. Solah kita akan batal kalau qaf bertukar dengan kaf, telajak nipis tadi. So, jadi tuan-tuan dan puan, kalau telajak tebal, minor mistake, but it is still the mistake. Tetap juga kesalahan. So, Syekh nak kita jaga qaf, pastikan tebal dalam keadaan meraihkan baris bawah. Tebal dalam meraihkan baris bawah. Repeat after me. Very good. Okay. And the last one in the surah Al-Fatiha, kalimat Abdallin. Kalimah Abdallin sama macam di PBTC 2 hari lepas. Syekh mahu kita sentiasa panjangkan berapa harakat? 6 harakat. Mat apa nama dia? Ha? Kita tak belajar tadi kan? Dalam jari tajwid tak belajar. Sebenarnya ada dalam kad jari tajwid itu, tuan-tuan dan puan. Okay, dalam kad jari tajwid itu ada dinyatakan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Dallin adalah 6 harakat. Ini jari manis ni, 2, 4, 6. So yang 6 tu, tuan-tuan dan puan, pastikan kita bilang betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, bilang, tu je bahasa Inggeris. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan ulang walau Dallin sama-sama. Dan saya cadangkan anda angkat tangan dan kita bilang sama-sama. Okay, pastikan. Nak bilang laju ke bilang slow? Laju ke slow? Okay, jawapan dia adalah bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Okay, dia tidak selama-lamanya slow bilang, dia tidak selama-lamanya cepat-cepat bilang. So, bergantung kepada kelajuan kita. Tadi Syekh baca slow ke laju? Sederhana. So kita bilang kelajuan sederhana. Ready? Okay, Syekh minta kita start daripada ghairil maghdub. Ready? Kita buat sama-sama. Tarik nafas. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim walamdallin. Check dulu, takut saya salah. Okay, so jadi tuan-tuan, so peringatannya, the reminder is always 6 harakat. Cakap kepada kawan sebelah, always 6 harakat. Cakap kepada sebelah, beware. Okay, so jadi tuan-tuan dan puan, itu 3 kesalahan yang Syekh highlight dalam surah Al-Fatihah. Now kita move kepada suratul Ikhlas. Kufuan Ahad. Ini pun banyak juga tuan-tuan dan puan. Kufuan Ahad selalunya yang salahnya jadi kufuan. Kufuan. Kufuan. Salah kita ada khabar. Al-khata' kufwan. That the mistake. Kufwan. So jangan kaf tu jangan jadi mati. Dia mesti jelaskan fa yang berbaris depan. Fa yang berbaris depan. kufuan. Cuba kufuan. Tapi kita baca macam ni betul tuan dan puan. Tapi kalau kita baca dalam semayang sorang-sorang dengan suara yang perlahan, we are tend to miss the dhammah. Baris depan tu kita ada kecenderungan untuk meninggalkan dhammah tu. So pastikan tuan dan puan, lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, minta maaf. Saya masih lagi ada dengar yang sebut kufuan. Kufuan. Dia lambat kaf tu. Kufuan. Cuba. Kufuan. Cuba sekali lagi. Lam yalid. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Masih lagi tuan-tuan. Kufuan. Kufuan. Sekali lagi tuan-tuan. Walam yakul lahu. Satu, dua, tiga. Walam yakul lahu kufuan ahad. Okey. Syekh senyum tak berapa lebar. Syekh tak puan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan. Walam yakul lahu. Kuatkan sikit suara boleh tuan-tuan dan puan? Ambil kini. Walam yakul lahu kufuan ahad. Mutawassil. Sederhana tuan perempuan. So maksudnya bagi saya tuan perempuan, ni kritikal ni. Kita dah faham teori tetapi praktikal masih lagi belum betul. Nampak macam simple, faham baris depan. Kenapa susah? Sebab dia dah jadi habit kita tuan perempuan eh. Dan surah ni dari kecil lagi kita belajar. From a little lagi kita belajar surah ni. Tetapi kita tak train betul-betul. The keyword is train. Repeat after me. Train. Kita dah tahu the right way macam mana. And go back. Go to your sifu, your master. And train yourself. Can or can? Okay. Okay. Ini satu lagi dalam surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dua-dua tempat ni ada kalimah syarri. Syarri. Shin, ramai orang sebut tebal. Shin sebenarnya nipis. Saya percaya ramai orang sebut shin ni tebal lah menyebabkan ra selepas dia juga jadi tebal. Sedangkan shin dan juga ra, boleh buat tangan macam ni? Cuba buat tangan macam ni. Shin dan ra, kedua-duanya nipis. Okay, cuba sebut syarri. So tipsnya adalah cuba kita seringaikan bibir kita ketika kita sebut syarri. So mungkin kita boleh sebut untuk perempuan, wami wami syarri ghasifin idza waqab. Ha, kita dah tak, kita dah faham teori tapi still lagi tu tuan-tuan. Cuba. Tips dia adalah seringaikan. Apa seringai bahasa Inggeris? Ah, tu dia. Syarri. Syarri. Cuba buat tangan jadi. Tolak ke belakang. Syarri. Okey, start balik wa min syarri gha eh. Kita ambil okey, wa min syarri gha. 1 2 3. من شر ري Okey, tuan-tuan, saya rasa saya ada trace satu masalah. Ramai dalam kalangan kita biasa dengan R bahasa Inggeris. Macam mana R bahasa Inggeris bunyi dia? R. Rar. So, jadi tuan-tuan dan puan, biasanya R bahasa Inggeris dia bunyi macam tu. So, bila kita sebut shari, shari, so kita gulung lidah kita ke belakang. Itulah R bahasa Inggeris. So, ra bahasa Arab di sini, ra baris bawah kena ni, nipis. Syekh sebut tadi, tarqiq. Cuba sebut. So, tarqiq adalah maksudnya nipis. Shari. Ha, so, jangan gulung lidah ke belakang. Ha? Jangan sebut ra bahasa Inggeris, ini ra bahasa Arab. Mami syakrin nafasat. Sekali lagi Syekh menekankan dengung kita tak cukup lama. The nasal sound and prolongation. So nasal sound should be harakatain, dua harakat. Two harakat. So dan dua harakat untuk nasal sound pada nun yang ada tanda tasydid ni sebenarnya lama. Masalah kita rasa macam dah dengung dah. Ustaz dah dengung dah. Syekh tadi ulang dua kali ke tiga kali tadi. Saya perasan tuan-tuan masih baca dengan gaya yang sama. You don't get the message. So the message is prolong, lamakan bunyi dengung itu. Syekhrim nafasa. Okay, kita cuba ambil dari wanin syekhrim nafasa bifil rupat. Satu, dua, tiga. Saya dah ambil mic lah. Jadi tuan-tuan dan puan, the next one is tha, huruf tha. Ini berkaitan dengan makhraj. Dan makhraj ini sangat common juga kesalahan di sini tuan-tuan dan puan. Kerana tha mungkin akan bertukar dengan z. Major ke minor mistake? Major mistake tuan-tuan dan puan. So pastikan tha jangan bertukar dengan c. Lidah, hujung lidah kena keluar daripada gigi. Saya bagi tips. Siapa suka tips? Angkat tangan say, Ana. Okay, tips dia adalah keluarkan hujung lidah daripada gigi 0.5 cm. You have to get out your tongue out. Get your tongue out 0.5 cm. 0.5 cm. Bukan 5 cm, 0.5. 0.5 cm ataupun 5 mm, 5 mm. Sikit je keluar terumpan. Cuba keluarkan gigi, keluar. Keluarkan gigi, keluarkan lidah. Cuba sebut ah. Ah. Okey, ramai yang rasa dia dah keluarkan lidah tetapi lidah dia belum keluar. Saya perlukan anda lihat partner anda. Tengok kawan sebelah, cuba sebut sama-sama. Ar. Dua-dua sebut, siapa yang tengok? Dua-dua sebut, siapa nak tengok lidah siapa keluar? Cuba sekali lagi tuan-tuan empat. Ar. Okey, dah nampak lidah dia. Ada ukur tak 0.5 cm? Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah beberapa perkara penting. Saya perasan ramai syekh datang ke Malaysia ni, ramai syekh yang datang di Malaysia biasanya tegur benda yang sama. Biasanya tegur benda yang sama. Bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kalau kena tegur benda yang sama ni, korang faham sendiri lah tuan-tuan dan puan. Dan alhamdulillah kita telah diberkati. Hari ini kita telah diberkati, negara kita, seluruh negara telah diberkati, didatangi oleh Syekh Mashari Rashid Al-Afasi yang mana alhamdulillah dibawakan oleh Pertubuhan Kebajikan Mahabbah Malaysia. Terima kasih kepada Presiden Hajah Azah Karbani, masya-Allah tabarakallah, yang mana saya percaya. Pernah dengar tak Pertubuhan Kebajikan Mahabbah ni? Pernah dengar kan hari ini? So mahabbah ni tuan-tuan puan adalah kasih sayang. Boleh tak tuan-tuan membuat pelanja love sikit? Angkat love kepada Syekh. So jadi tuan-tuan, mahabbah ni, Pertubuhan Kebajikan Mahabbah ni, dia more focus on skills and entrepreneurship, keusahawanan khususnya untuk golongan muslimah. Okay, tetapi sekarang dia more wider tuan-tuan. Dakwah event macam event-event macam ni tuan-tuan. So kalau korang dengar nanti tuan-tuan dengar nanti pertubuhan kebajikan Mahabbah Malaysia, jangan lupa spread all of over the world. Tengok di Facebook, follow mereka tuan-tuan, follow pertubuhan kebajikan Mahabbah Malaysia. Page apa nama? Mahabbah Malaysia kan?